وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمكم الله، kepada Bapak, Ibu-ibu, Ikhwan dan Akhwat dan seluruh pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan nikmat-nikmat yang lainnya lagi. Kita mensyukuri nikmat Allah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah, dan kita mensyukurinya dengan meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ada datang, dan kepada yang lainnya adalah datang dari Allah. Kemudian kita memuji dan menyanjung Allah SWT, serta kita menggunakan nikmat itu pada apa yang Allah perintahkan, dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ayol ikhwah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Pembahasan kita pada pekan yang lalu dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu pembahasan kita pada pekan yang lalu poin yang ke-42, yaitu prinsip Ahlus Sunnah tentang din dan iman. Bagaimana yang sudah saya bahas pada pekan yang lalu, bahwa prinsip Ahlus Sunnah wa Jamaah bahwa din dan iman adalah qaulun wa amal, arti iman itu qaulun wa amal. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama bahwa iman itu iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Pada pembahasan yang lalu sudah saya jelaskan tentang prinsip iman, kemudian juga saya jelaskan tentang beberapa ayat yang menjelaskan bertambahnya iman, dan juga penjelasan para ulama salaf tentang berkurangnya iman. Dan ini merupakan i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan lisan, meyakini dengan hati, melakukan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu penjelasan pada pekan yang lalu. Dan saya sebutkan juga tentang tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Maka pada hari ini kita akan bahas tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab berkurangnya iman. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah di dalam buku beliau At-Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman, jadi penjelasan tentang pohon iman yang kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam bukunya Asbab Jilid Iman wa Nuqsanihi. Maka dari dua kitab itu dan juga beberapa kitab lainnya, kita akan bahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ayol ikhwah a'azakumullah, setiap muslim dan muslimah dia harus berusaha bagaimana bertambah imannya. Sebab Allah SWT telah menjadikan sebab-sebab untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan dan diharapkan. Dan keinginan harapan yang paling utama adalah tetapnya iman kita dan bertambahnya iman kita. Itu harapan dan keinginan yang paling baik yang harus dicita-citakan seorang mukmin agar imannya tetap. Sebab yang namanya hati selalu berubah-ubah dan cepat sekali berubah. Makanya doa Nabi yang paling banyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Karena itu kita berusaha bagaimana iman kita tetap dan bertambah. Jangan sampai berkurang dan terus berkurang, dan itu akan membawa kepada bahaya. Kemudian ayol ikhwah, bahwa Allah SWT telah menjadikan banyak sebab untuk menambah, memperkuat iman kita. Apabila seorang hamba melakukannya, maka iman itu akan semakin kuat dan bertambah. Dan sebab-sebab bertambahnya iman dan juga berkurangnya iman itu telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulnya SAW dalam sunnah yang sahih, dan begitu juga dijelaskan oleh Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sebab-sebab bertambahnya iman yaitu sebab yang pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Kemudian sebab yang kedua, merenungi ayat-ayat Allah Ta'ala di alam semesta. Sebab ketiga, yaitu giat dalam beramal soleh semata-mata karena Allah, memperbanyak amal soleh dan continue dalam melakukan amal soleh. Ini diantara sebab-sebab bertambahnya iman yang saya akan jelaskan satu persatu. Sebab pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Dan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban setiap mukmin dan mukminah, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Dan menuntut ilmu ini termasuk ibadah. Setiap muslim dan muslimah dia wajib menuntut ilmu syar'i. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Penuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim, itu termasuk muslimah. Riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Penuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan keutamaannya sangat banyak. Kalau disebutkan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, bahwa ilmu yang dimaksud itu ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, yang setiap hari kita minta dan mohon kepada Allah. Setiap selesai salat subuh kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat itu yang harus kita minta kepada Allah, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, dan juga al-Imam al-Muqayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa ilmu yang dikatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang kita minta kepada Allah. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW. Allah berfirman, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di dalam surah Taha, ayat 114. Dan orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, surah 35 ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berilmu itu disejajarkan dengan malaikat dalam persaksian mereka bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dialah yang maha perkasa dan dia yang maha bijaksana. Jadi orang yang berilmu disejajarkan dengan malaikat dalam persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ilah yang berhak ibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Jadi yang dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat akan bertambah iman kita, yang dimaksud ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa keterangan dan petunjuk. Jadi ilmu yang di dalamnya Allah turunkan wahyu. Ilmu ini yang kalau kita pelajari, kita yakini, kita paham dan kita amalkan, dan kita diberikan kefaqihan, maka Allah mengendaki kepada kita kebaikan dengan diberikan pemahaman tentang ilmu agama ini. Dan juga Allah akan angkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang berilmu berapa derajat. Yang diangkat adalah orang-orang yang betul-betul faham tentang ilmu syar'i. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa inna ma'ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya faham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah yang membagikan dan Allah lah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyesi mereka hingga datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayuh ikhwah rahimakumullah, bahwa ilmu yang bermanfaat ini yang datang dari Allah dan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat, dari para sahabat Nabi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah, dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, kata beliau, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Mufadli. Itu juga disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf al-Khalaf. Jadi ilmu yang datang dari para sahabat, seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabat. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya, para sahabat. Ilmu ini yang dikatakan yang datang dari Allah, Rasulnya, dan para sahabat, itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dan juga oleh Imam Ibn Qayyim. Kemudian, ayo ikhwah azakumullah, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man saraka tariqan yatlubu fihi ilman saraka Allah bihi tariqan al-jannah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis sama'i wal ardi hatta al-hitanu fil ma', wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'ir al-kawakib, innal ulama' hum warasatul anbiya' lam yarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akadahu akada bihazin wafir. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanya ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridz Dhaman. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi, man saraka tariqan, Nabi menyebutkan yang pertama, orang yang berjalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalannya ke sorga. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Yang pertama dimudahkan jalan ke sorga, artinya dimudahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam sorga bagi orang-orang yang menuntut ilmu semata-mata karena Allah, ikhlas. Kemudian dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Kemudian makna Allah mudahkan jalan ke surga, yang kedua Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika dia melewati sirat dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada dan sebelum dan sesudahnya. Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kemudian orang yang menuntut ilmu, itu yang kedua, malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho. Dan malaikat menghormati dan memuliakan orang menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga dalam hadis ini bahwa orang-orang alim yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu akan dimohonkan ampun oleh malaikat yang di langit, oleh makhluk yang di bumi, sampai ikan pun memohonkan ampun, ikan yang di air memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang yang mengajarkan ilmu, ilmu syar'i. Kemudian yang keempat, orang yang alim lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Bagaimana kata Nabi, keutamaan bulan atas seluruh bintang. Jadi orang alim itu lebih utama daripada ahli ibadah. Karena dia beribadah, karena orang alim beribadah dengan ilmu, orang ahli ibadah belum tentu. Dia beramal dengan ilmu. Jadi masih banyak lagi keutamaan orang alim ini. Kemudian kata Nabi bahwa ulama warisan anbiya. Bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Dan mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan ilmu. Kemudian yang keenam, di antara fawaidnya bahwa orang yang mengambil ilmu dari warisan nabi Al-Quran wa sunnah dan dia pahami sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Dia akan beruntung dengan dia mengkaji Al-Quran wa sunnah. Dia akan beruntung. Makanya keutamaan ilmu ini banyak sekali. Ya, Al-Imam Nuqayyim menyebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah lebih dari 100 keutamaan ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Ini nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan karunia oleh Allah, diberikan nikmat menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu ini akan bertambah ilmu kita. Dengan menuntut ilmu akan bertambah iman kita kepada Allah. Dengan menuntut ilmu akan tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Dengan menuntut ilmu akan bertambah amal-amal taat kita, amal-amal soleh kita, dan yang lainnya. Karena itu, ayol ikhwa azakumullah, kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini jangan kita tinggalkan. Sebab ilmu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar. Sebab Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 113, kepada Allah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Dan Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah kepadamu, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat 13 kata Imam Nuqayyim bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Kalau dengan ilmu ini akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ayol ikhwah azakumullah, tentang pintu-pintu ilmu agama yang dengan iman itu akan bertambah, itu ada beberapa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Di antaranya dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi masih yang pertama, jadi sebab pertama untuk pertambahnya iman yaitu menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Nah, pintu-pintunya yang pertama membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Yang kedua, dari yang pertama ini, dari sebab pertama, yaitu mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Yang ketiga, merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Yang keempat, merenungi keindahan agama Islam. Yang kelima, membaca perjalanan hidup salafus saleh. Ini pintu-pintu agar iman itu bertambah. Ada lima poin dari sebab yang pertama ini, yaitu mempelajari Al-Quran, mentadabburkan isi Al-Quran. Seorang Muslim, dia harus mentadabburkan isi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Ini juga itu dalam surah An-Nisa ayat 82. Dan juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an, atau di atas hati mereka ada gemboknya, ada kuncinya? Kita disuruh untuk mempelajari Al-Qur'an, mentadabburkan isi Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Shad, dalam surah Shad ayat 29, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa yatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Itu kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburkan ayat-ayatnya, wa yatadhakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berpikir itu ingat. Jadi Al-Quran ini harus dipelajari. Al-Quran ini harus dipelajari, ditadabburkan isinya, difahami isinya, diyakini dan diamalkan. Setiap Muslim dan Muslimah dia wajib untuk tadabburkan Al-Quran. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kita tadabbur ayat Al-Quran, akan tambah iman kita. Dan orang-orang mukmin Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, akan bertambah iman mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah takut hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan mereka tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman, ketika dibacakan ayat, mereka tunduk, bergetar hatinya, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah iman mereka. Dan setiap mu'min dan mu'mina, dia harus berusaha untuk membaca Al-Quran. Baca setiap hari, baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Di rumah baca Al-Quran, juga di perjalanan, di masjid kita baca Al-Quran, jangan tinggalkan. Seorang mukmin dan mukminah harus membaca Al-Quran. Nabi bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya nanti pada hari kiamat. Setiap Muslim dan Muslimah harus baca Al-Quran. Kemudian setelah baca, dia harus tadabburkan isinya, memahami isinya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab, Taurat ada pada mereka, Injil ada pada mereka, tapi bertambah keras hati mereka. Bukan bertambah tunduk, bukan bertambah lunak, bukan bertambah imannya, tambah keras. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Di dalam surah Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya Allah, Allah Ta'ala mengingatkan, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman agar khusyuk dan tunduk hati mereka kepada kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima Alkitab sebelum itu, lama waktu atau masa panjang yang ada pada mereka, dan kitab itu ada pada mereka tapi hati mereka menjadi keras dan banyak mental mereka menjadi orang-orang fasik. Ini tentang ahlul kitab. Adapun orang yang beriman, Allah sudah ingatkan di awal ayat ini agar mereka tunduk dan khusyuk dengan apa yang dia baca dari Al-Qur'an. Karena itu, ikhwan fil din, jazakumullah, tidak ada yang bermanfaat bagi hati manusia melainkan membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Kata Imam Al-Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia melainkan membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memperhatikan isinya, mempelajari isinya, memahami isinya, mengamalkan. Karena apa? Karena membaca Al-Quran dengan tadabbur ini merupakan jalannya orang-orang yang menuju kepada Allah, dan merupakan keadaan orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah, dan merupakan tingkatan orang-orang yang arif. Dan membaca Al-Quran dengan tadabbur akan mewariskan cinta, rindu, takut, mengharap, taubat, tawakal, ridho, menyerahkan semua urusan kepada Allah, bersyukur, sabar, dan yang lainnya. Yang dengan kita laksanakan membaca Al-Quran dengan tadabbur itu, dan juga mewariskan kecintaan, kerinduan, takut, harap, tawakal, dan yang lainnya, akan membuat hati ini menjadi hidup. Kemudian kata beliau lagi, kalau seandainya manusia mengetahui tentang membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka dia akan sibuk dengan membaca Al-Quran, tidak sibuk dengan yang lainnya. Karena dengan dia baca setiap hari, dia renungi setiap hari ayat-ayat itu, akan bertambah iman mereka. Dan ini yang paling bermanfaat buat hati, dan akan bertambah imannya, dan juga akan dia merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Al-Quran Karim termasuk sebesar-besar yang memperkuat iman seorang hamba. Kemudian ayol ikhwah rahimakumullah, bahwa dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur ini, Allah akan angkat derajat seorang. Bagaimana bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, beberapa kaum, dan Allah rendahkan beberapa kaum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah angkat bagi orang-orang yang membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, dan Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak membacanya, Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengamalkannya. Dari dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika." Quran itu hujjah bagi kamu atau atas kamu. Quran hujjah bagi kamu, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Al-Quran akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Dan akan memberikan syafaat. Atau alaika, atas kamu. Nanti Allah akan tuntut bagi orang-orang mukmin dan mukminah yang dia tidak mempelajari dan tidak mentadaburkan dan tidak mengamalkan Al-Quran. Kemudian, ayat akhwa azakumullah, itu yang kedua dari sebab yang pertama, yaitu membaca Al-Quran Karim dan tadabbur, ini akan menambah iman. Kemudian, yang kedua dari sebab yang pertama, mengenal nama-nama Allah yang indah, dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi mengenal nama-nama Allah yang indah, asma'ul husna, wa sifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Ini akan menambah iman seseorang. Sebab yang harus kita pahami bahwa orang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia akan mendapatkan faedah yang banyak. Yang harus diketahui bahwa mempelajari nama-nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Kemudian juga di antara manfaatnya, dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, ini akan membawa kita kepada kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Yang dengan itu merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba. Sebab seorang tidak akan tahu tentang Allah SWT melainkan dengan dia mengetahui nama-nama sifatnya dan juga memahami maknanya. Kemudian di antara manfaat mengetahui nama-nama sifat Allah SWT, yang harus kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan makhluk ini agar mereka mengenal dan beribadah kepada Allah. Karena itu dengan kita pelajari nama-nama sifat Allah, akan bertambah iman kita, akan tambah ibadah kita kepada Allah, dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian, di antara manfaatnya, bahwa kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, merupakan rukun iman, yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman, rukun iman yang pertama. Dan yang lainnya, dari keutamaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan jalan untuk mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan semulia-mulia ilmu. Mempelajari nama dan sifat Allah akan membersihkan hati, mensucikan hati. Dengan mempelajari nama dan sifat Allah akan menambah iman kita. Dan juga yang lainnya, manfaat-manfaat dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya ikhwan, jazakumullah. Yang ketiga dari sebab yang pertama, merenungi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah. Sebab dengan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertambah iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, menyusahkan dia apa-apa yang menyusahkan kalian, berkeinginan keras untuk menunjuki kalian dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Dalam surah At-Taubah di ayat 128 dan juga dalam surah Al-Qalam Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dan kita mempelajari sirah nabawiyah akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan yang penting dari mempelajari sirah agar kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita meniru beliau karena beliau adalah teladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan, paling berani, yang paling baik akhlaknya dan yang lainnya. Dari teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia, sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat, sebelum saya masuk yang keempat, tadi di pembahasan mengenal nama Allah yang indah, di antara manfaatnya lagi dengan kita mempelajari nama-nama Allah, kita akan takut kepadanya, kepada Allah SWT. Di antara ulama mengatakan barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Dan juga dengan nama-nama Allah kita akan berdoa dengannya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang baik maka berdoalah dengannya. Itu dengan nama Allah yang indah dan sifat yang agung sebagai tambahan dari apa yang sudah saya bahas tadi. Kemudian yang ketiga dari sebab yang pertama yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Kemudian yang keempat merenungi tentang keindahan Islam. Merenungi tentang keindahan Islam. Bahwa agama Islam ini agama yang indah. Dengan kita mempelajari tentang indahnya agama Islam ini, maka akan tambah iman kita kepada Allah bahwa agama Islam ini menjaga agama, menjaga harta, menjaga darah, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga kehormatan manusia. Tidak agama ini, agama yang indah. Tidak ada agama yang seindah Islam. Tidak ada agama seindah Islam. Maka satu agama yang hak, yang benar hanya Islam. Kalau orang mengetahui tentang indahnya Islam, akan bertambah iman dia kepada Allah. Bahwa Islam betul-betul menjaga agama. Karena itu tidak boleh orang keluar dari Islam murtad, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh kufur. Islam juga menjaga darah, tidak boleh menumpahkan darah. Kaum muslimin. Begitu juga orang-orang kafir yang mereka dalam lindungan pemerintahan Islam. Adapun orang-orang kafir harbi yang menangin kaum muslimin ya harus diperangi. Itu ada pembahasan dalam kitabul jihad. Jadi darah itu terjaga, dijaga. Orang yang tidak memerangi kaum muslimin itu enggak boleh dibunuh. Kemudian Islam juga menjaga harta, enggak boleh mengambil harta kaum muslimin. Harta harta orang lain pun enggak boleh. Kalau dalam peperangan yang ada ghanimah, ada sayyid. Kemudian juga Islam menjaga nasab. Dalam Islam dilarang untuk berbuat zina dan jalan-jalan menuju zina ditutup dalam Islam. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan kamu dekati zina, zina itu perbuatan yang kecil, yang jelek dan sejajar jalan. Kemudian Islam juga menjaga kehormatan, enggak boleh sekali-kali merobek kehormatan seorang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan yang lainnya. Jadi agama Islam ini agama yang indah, yang mengatur seluruh kehidupan. Dari mulai penciptaan manusia, dari mulai dia dalam kandungan sampai dia meninggal, ini semua diatur dalam Islam, semuanya lengkap. Islam mengatur semua, dan ini agama yang indah. Kemudian juga, dan kalau kita mempelajari ini akan bertambah iman kita. Yang kelima, mempelajari perjalanan hidup salafus saleh. Di kehidupan salafus saleh, di kehidupan yang terbaik. Karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yanhum thumma alladziina yanhum. Sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Kita disuruh untuk membaca perjalanan hidup salafus saleh. Mereka adalah khairun nasi, sebaik-baik manusia. Mereka adalah khair ummah, sebaik-baik umat. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Karena itu kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Tidak boleh kita berpaling. Karena mereka orang yang paling baik akidahnya, paling baik pemahamannya, paling baik akhlaknya, paling dalam ilmunya, paling faham tentang Islam. Mereka adalah orang yang lebih dahulu melakukan amal-amal saleh. Dan yang lainnya, paling baik dakwahnya, paling baik amalnya. Kalau Nabi menyebutkan bahwa para sahabatlah merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukan soal pakaiannya, bukan soal rumahnya, bukan soal kendaraannya, bukan soal tubuhnya atau rupanya, bukan. Tapi sahabat dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang manhajnya, tentang akhlaknya, tentang amalnya, tentang dakwahnya, tentang segala macam. Lah mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan itu kita baca perjalanan hidup mereka. Sebab dengan kita baca akan bertambah iman kita kepada Allah. Bagaimana keberanian mereka, bagaimana iman mereka, bagaimana zuhud mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana jihad mereka, dan yang lainnya. Kemudian ini lima yang sebab yang pertama, jadi mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan para salafus saleh. Nah, pintu-pintu ilmu itu membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengenal nama Allah yang indah dan sifat yang agung, merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia, merenungi keindahan agama Islam. Yang kelima, membaca perjalanan hidup salafus saleh. Sekarang sebab yang kedua. Sebab yang kedua untuk bertambahnya iman seseorang yaitu merenungi ayat-ayat Allah Al-Kauniyah. Jadi merenungi tentang ayat-ayat Allah Kauniyah, artinya tentang adanya langit, bumi, matahari, bulan, angin, laut, siang, malam, dan yang lainnya. Itu akan menambah iman seseorang. Jadi seorang mukmin dengan dia mempelajari, dengan dia merenungi ayat-ayat Allah Kauniyah, maka akan bertambah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Di dalam surah Ali Imran di ayat 190. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wastahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Allah tebarkan di dalamnya berbagai bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang berakal. Jadi Allah menyuruh kita untuk memperhatikan keadaan langit dan bumi, matahari, bulan, dan yang lainnya. Dan padanya itu semua sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat di ayat 37 Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala al-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan kamu sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah tunjukkan semuanya di alam semesta ini dan juga kepada diri kita bahwa Allah itu hak, bahwa Al-Qur'an itu hak, dan juga Nabi Muhammad yang itu adalah hak. Allah berfirman dalam surah Fussilat di ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yaqfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid." Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bagi kamu bahwa Allah menjadi saksi atas segala sesuatu." Allah itu benar, Al-Quran itu benar, dan Muhammad itu benar. Allah buktikan dengan apa? Disuruh mereka melihat alam semesta, menunjukkan dengan melihat alam semesta ini akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta, dan Allah menyuruh kita juga untuk memperhatikan diri kita. Sebab dengan kita memperhatikan diri kita sendiri akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat di ayat 20 dan 21, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan juga pada diri kamu, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sebab dengan kita memperhatikan alam semesta akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya. Yang kita perhatikan, ya, adanya angin, adanya oksigen, ada tumbuh-tumbuhan, adanya lautan, adanya sungai, ada segala macam. Semuanya merupakan adanya hewan dan segala macam merupakan tanda kekuasaan Allah, dan ini merupakan jalan untuk bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, beliau di antara sebab menguatkan iman yaitu tafakkur, memikirkan alam semesta mengenai penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, dan yang ada di langit dan di bumi, segala isinya berupa makhluk yang bermacam-macam, memperhatikan manusia berikut sifat-sifat yang dimilikinya, dan ini merupakan faktor yang kuat untuk meraih keimanan. Kemudian selanjutnya, sebab yang ketiga, dan ini pembahasan kita yang terakhir tentang sebab bertambahnya iman, itu sebab yang ketiga yaitu berlomba-lomba atau bersungguh-sungguh. Artinya seorang muslimah bersungguh-sungguh giat dalam melakukan amal saleh karena Allah. Kemudian juga memperbanyak amal saleh dan continue terus-menerus dalam melakukan amal saleh. Jadi seorang muslim dan muslimah agar imannya bertambah, maka dia harus melakukan ketaatan seperti yang sudah kita bahas, bahwa iman itu yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu seorang muslim dia harus berusaha untuk giat melakukan amal-amal saleh, kemudian memperbanyak amal saleh dan terus-menerus continue dalam melakukan amal saleh. Di antaranya, ayo ikhwah azakumullah, bahwa ibadah kepada Allah yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah terbagi menjadi tiga macam. Perhatikan bahwa ibadah kepada Allah yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah itu terbagi menjadi tiga macam. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Jadi ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ini perhatikan, ya, ibadah hati. Ya, seorang muslim dia harus bersungguh-sungguh dan melakukan amal saleh karena Allah, memperbanyak dan continue terus-menerus dalam melakukan amal saleh. Yang pertama yaitu ibadah hati. Apa ibadah hati itu? Itu ibadah ikhlas. Setiap mukmin dan mukminah dia harus ikhlas karena Allah, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Cinta karena Allah, cinta kepada Allah dan karena Allah. Tawakal kepada Allah, bertaubat, harap, mengharap, takut kepada Allah. Sabar dan yang lainnya dari amal-amal hati. Dan amal hati ini penting dalam Islam. Amal hati ini penting dalam Islam. Para ulama salaf itu mereka menaruh perhatian kepada hati. Karena itu di antara tugas Nabi Muhammad SAW yaitu tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Karena amal hati ini penting dan pengaruhnya kepada amal badan. Tapi kan ya, kalau saya sebutkan amal hati itu pengaruh kepada amal badan, tidak semata-mata hati saja, tetap Allah akan melihat hati dan juga badan. Karena hati itu mempunyai pengaruh kepada seluruh tubuh, bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salah jasad kullu wa idza fasadat fasad jasad kullu ala wahiya al-qalbu. Tahuilah sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jeleklah seluruh tubuhnya. Tahuilah segumpal daging itulah hati. Dan juga pada hari kiamat nanti Allah akan terima hati yang selamat. Yaum wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai ayat 89. Allah berfirman, ya Allah janganlah engkau hinakan aku nanti pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan makhluk pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Hati ini asal pokok dan punya pengaruh kepada tubuh. Karena itu saya harus perhatian kepada hati ini. Jadi ibadah hati dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, cinta, tawakal, berharap, takut, ridho dan yang lainnya, sabar. Dan kita harus cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah, maka orang itu adalah sempurna imannya. Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istaqmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka sempurna imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tabrani dalam Mujamul Kabir dan Ibnu Battah dalam Kitab Al-Ibana dan selain mereka. Dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi yang pertama ibadah hati ini. Harus perhatian, hati ini harus diperhatikan untuk kita perbaiki, kita islah, kita bersihkan. Kemudian hati ini bukan hanya hati tapi terbukti dengan amal. Artinya dibuktikan dengan amal. Sebab Allah akan melihat hati dan amal. Dia tidak hanya hati. Nabi bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila jismikum wa la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian di antara amal saleh yang kita lakukan di samping dengan hati yaitu ibadah lisan. Ibadah lisan di antaranya membaca Al-Qur'an, berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahlil, istighfar, memuji Allah, dan juga selawat kepada Rasulnya SAW, dan amalan yang lain yang dilakukan oleh lisan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini ibadah lisan, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Jadi baca Al-Quran sudah saya jelaskan dengan tadabbur. Kemudian berzikir karena Allah memerintahkan wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Allah juga berfirman wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfirata wa ajran 'azima. Laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi Allah berfirman innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila diingatkan kepada Allah, dia ingat kepada Allah, wajib qulub, takut hati mereka. Dan Allah juga berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Dan tenteram dalam surah Ar-Ra'd. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, bahwa kita dianjurkan untuk melakukan ibadah lisan, membaca Al-Quran, berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahlil, istighfar, minta ampun kepada Allah, memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Ini ibadah lisan. Kemudian ibadah anggota badan. Anggota badan seperti apa? Salat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, berjihad di jalan Allah, kemudian membantu orang-orang yang sulit, dan yang lainnya, berbuat baik kepada orang tua, dan yang lainnya. Ini anggota badan. Kalau kita melakukan ini, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan kita lakukan ikhlas, karena yang pokok itu di hati. Artinya, kalau dia lakukan anggota badan, tapi dia tidak ikhlas, dia berzikir, tapi dia tidak ikhlas, dia akan diterima oleh Allah. Dia ikhlas karena Allah, dan juga dia ittiba. Dan iman itu tetap dalam hati. Sebab orang-orang munafik juga melakukan ibadah anggota badan, dia salat, puasa, tapi hatinya dia membenci Islam. Maka hati ini punya pengaruh dalam semuanya, dan membedakan antara mukmin dengan munafik di hatinya. Jadi ini harus diperhatikan oleh setiap mukmin dan mukminah supaya bertambah imannya, maka dia lakukan amal-amal saleh karena Allah, memperbanyak amal saleh dan continue di amal saleh. Pokoklah hati ikhlas karena Allah, kemudian ittiba, kemudian melakukan amal-amal saleh itu semata-mata karena Allah, dan juga dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara sebab bertambahnya iman, yaitu yang pertama menuntut ilmu, yang kedua merenungi ayat-ayat Allah yang ada dalam semesta, yang ketiga melakukan amal saleh. Yang pertama ada 5 poin, kemudian yang kedua 1 poin, kemudian sebab yang ketiga ada 3 poin. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sempurnanya iman, kata beliau di dalam majmu' fatwanya, kata beliau, kamalul iman wa fi'lu ma amara Allah bi wa rasuluh wa tarku ma nahaa Allah anhu wa rasuluh fa idza taraka ba'd al ma'mur وعوض عنه ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك. Kata beliau, kata Syekhul Islam Jami'i rahimahullah, bahwa sempurnanya iman dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sempurnanya iman dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apabila seseorang meninggalkan sebagian perintah, kemudian diganti dengan melakukan sebagian larangan, maka akan berkurang imannya, tergantung dari kadar berkurangnya ketaatan dan juga bertambahnya perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu ikhwan fil din, jazakumullah, kita berusaha melakukan amal-amal soleh agar bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan kita sibukkan diri kita dengan melakukan amal-amal soleh, ikhlas karena Allah, dan ittiba. Ya, sementara sampai di sini dulu. Jadi kita baru masuk tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Adapun tentang sebab berkurangnya iman belum kita bahas karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami